تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة عن لطفه والعافية صلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وشدد لساني بجاه رسول الله وبجاه رسول الله وبكرامة رسول الله وبأسرار وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. اغفر ذنوبنا صفي قلوبنا يا الله صفي قلوبنا يا رب صفي قلوبنا يا الله برسيكان hati kami يا الله من العجب والعجب والعقي والمتكبر يا رب والحقد يا الله برسيكان hati kami dari rasa sombong يا الله حقد يا الله iri dan dengki ya Allah. Bersihkan hati kami barakah maulid Nabi Muhammad. Ampunilah segala dosa kami, dosa hadirin wal hadirat ya Rabb yang hadir malam ini ya Allah. Kami semua menengadahkan tangan meminta kepada-Mu ya Allah. Bukti kami butuh kepada-Mu ya Allah. Bukti kami selalu mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Rubahlah akhlak kami ya Allah. Akhlak kami yang dhaif ini ya Allah. Rubahlah semuanya ya Rabb. Jangan ada pun satu di antara kami yang tidak berubah akhlaknya ya Allah. Jadikan semuanya siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah ya Allah. Yang kurang menjaga lisannya jadikan mereka-mereka kita semua dijaga lisan kita ya Allah. Yang punya sifat sombong jadikan menjadikan sifat tawadhu. Yang punya sifat sombong jadikan mereka orang-orang yang sifat punya sifat tawadhu ya Allah. Jadikan kami punya sifat tawadhu ya Allah. Yang kurang menjaga lisannya jadikan lisannya selalu terjaga ya Allah. Bijahi qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kembali kita dikumpulkan di dalam raudhun min riyadil jannah. Satu pertamaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak akan betul-betul menjadi ahli surganya Allah. Orang-orang yang dikumpulkan beserta idola kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam hati kita, kehidupan kita selalu diisi dengan akhlak Nabi Muhammad. Walaupun mungkin sekedar hanya keluar dari kamar mandi, kita selalu ittiba Nabi Muhammad. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, masuk kaki kiri, hati kita selalu berhubungan dengan baginda Rasul. Tatkala kita makan, tatkala kita minum berdiri, kita merasa susah ya Allah dan ngaku nginungnya ngadeg ya Kanjeng Nabi padahal orang nginung ngadeg illa syarbuz zamzam. Kecuali ada yang mengatakan kalau minum zamzam boleh berdiri. Kenapa? Al-Imam Ali karamallahu wajah yaumul minal ayyam hina yashrabul syarabal air zam-zam, beliau berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi duduk lebih utama ihya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama besar, beliau tertegun dan terheran-heran. Juga menjadikan beliau betul-betul cinta dengan Sayyidil Habib Umar. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Murid daripada Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Segaf, beliau menjadi murid Habib Umar karena sangat kagum. Tatkala Rasulullah sallallahu tatkala Sayyidul Habib Umar itu dalam satu pertemuan wa fi riwayat ini kumpulan ulama-ulama tok. Hampir seluruh ulama itu kumpul jadi satu. Sebagian mereka ada yang minumnya berdiri, ada yang modelnya berdiri, ya namanya manusia ya. Tapi tidak boleh kita langsung suudzon. Kalau masalahan sampean wuru kiai mangane ngadeg, nginunge ngadeg, sampean langsung lo kiai model apa? Tidak boleh. Ada sesuatu yang kadang-kadang perkara-perkara sepele memang kita tidak boleh menyalahkan ya. Nah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri melihat Sayyid Al-Habib Umar, beliau orang semuanya minum berdiri, beliau duduk. Waktu itu masih muda, jagong dodok. Terkesan Habib Ali, siapa orang ini? Anak masih muda tapi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan beliau adalah Habib Umar. Sampai beliau akhirnya cinta banget dengan Habib Umar. Segalanya betul-betul cinta banget dengan Habib Umar. Sampai perkara yang sepele. Habib Ali dulu enggak suka durian. Enggak suka makan durian dia. Kalau ke Indonesia beliau lihat durian enggak suka. Tapi setelah Habib Umar suka makan durian, beliau jadi suka. Senang durian karena Sayyidul Habib Umar senang. Jadi ikut ittiba semacam itu. Al-Imam Ahmad, beliau tidak pernah makan semangka. Tidak pernah makan batik. Tidak pernah makan semangka, kenapa? Ditanya, kenapa jenengan boten nate mangan semangka? Karena saya tidak pernah melihat hadis yang riwayat bagaimana tata cara Rasulullah SAW makan semangka. Apa dikepuk, apa ditugel, apa, saya tidak pernah melihat hadis. Saya mempertanyakan kepada satu orang, seorang kiai yang saya yakini kealiman beliau. Saya tanya, kiai, apa benar itu tentang hadis itu? Betul. Apa karena Imam Ahmad tidak pernah melihat atau memang ada hadisnya cuma tidak pernah dilihat oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad seorang muhaddits, ahli hadis. Jadi beliau tidak mau apapun kecuali ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ngaji, antum ngaji ya. Jangan hanya ngaji-ngaji toh, jangan jalan sekedar kegiatan saja, tapi betul-betul satu kenikmatan, satu kebutuhan, satu apa namanya ya? Tatkala kita tinggal kita merasa ada yang hilang gitu loh. Jangan cuma aparane apa kayak cara bahasa Tegal rok-rok sem. Gruduk-gruduk tok, ngaji-ngaji. Orang ngaji, orang ngaji. Dah jangan boleh semacam itu. Setiap individu kalian, saya, antum, semuanya, ikhwan wa akhwat semuanya, hadirin hadirat, satu persatunya punya keyakinan sendiri-sendiri yang orang enggak bisa tahu. Punya kebutuhan sendiri-sendiri yang orang enggak perlu tahu. Artinya hanya saya dengan Allah. Semuanya apa namanya, kalian semua ini hadirah-hadirah itu semuanya kadernya sendiri-sendiri, masing-masing. Ada yang betul-betul ngaji itu semangatnya sangat semangat itu. Ada yang kadang-kadang berangkat, ada yang kadang-kadang ning tujak kanca ya mangkat, ning ora ya ora. Ada sing model-model macam-macam, ana sing lagi ya muka-muka sing ujian lulus kabeh Allahumma. Ana sing lagi ujian semangat, ngobar ujian muka-muka tambah semangat. Macam-macam orang semua, tinggal kita, hati kita ya. Tinggal kita butuhnya sama Allah gimana gitu loh. Kalau kita cuma sambil lalu sambilan minta sama Allah ning butuh tok, ya engko ning bae ora dimain-main. Zahiran wal batinan, hati kita tanamkan untuk butuh dengan majalisul ilmi Allahumma. Dan bukan saya, anda, bukan ribat yang butuh, bukan pondok yang butuh saya, butuh kalian, enggak, tapi kita yang butuh kepada Allah. Makanya jangan salah paham ya. Kadang ada teman-teman yang mungkin enggak dekat dengan saya, lah aku tersekih Habib, soalnya orang butuh karo aku. Bukan. Kita yang butuh dengan Allah, semuanya butuh dengan Allah. Mboten kula, mboten sampean, cuma dilalah kula jagung nang dhuwur, sampean jagung nang ngisor wis kowe tok. Sing nang dhuwur ya ana tetep ya. Kula sing mulang, sampean sing ngaji, ana sama. Dilalah cuma itu tok, tapi tujuannya hanya satu, ala haddin sawa. Makanya dalam satu hadis, mualliman aw mutaalliman, ning orang mulang ya ngaji, ning orang ngaji mulang, wis kowe tok. Dilalah kula kon dadi muallim, sampean mutaallim. Tapi hasilnya pada baik. Ning kula ora mangkat ya ora li ganjaran. Kula mangkat ya oli ganjaran alhamdulillah. Sampean mangkat. Jadi kebutuhannya masing-masing ya. Tinggal sampean kontrak apa koreksi dewek-dewek. Tinggal aku ya Allah, pripun aku butuh karo pengajian itu, muga-muga sampai mati Allahumma. Muga-muga sampai tua, sampai mati. Sampean uru aku nom, muga-muga sampai nom, sampai kok tua pada bareng-bareng. Ana sing ngaji kali kula durung pernah duwe anak. barang wis kula gada estri, dewek yang bojo, aku duwe anak, dewek duwe anak. Alhamdulillah, sampai terus muga-muga li ridone Gusti. Juga kedekatan dengan saya tidak ada artinya, ndak bukan berarti wong ning perkara habis, ndak ada, sama. Semuanya sama, tinggal hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi biar betul-betul ngaji itu kebutuhan, ya, kebutuhan saya, kebutuhan Anda. Dan wong pangapurane, wong ning wetenge mules sing bisa anuk awak dhewek boleh. Masa sampean kecuali ba'dul ulama ya punya karomah. Kilo-kololan panjenengan ning weteng maning mules sing maning wis sapa? Ya kula sampean dhewek ndadak ngongkon wong, aku wetenge mules kon bising-ising ya ora bisa. Ora bisa. Kita yang butuh. Jadi kita sing maning kamar mandi, kita sing apa? Kita yang butuh.